السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para pemirsa Niaga TV dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa diberikan keberkahan dan taufik untuk melakukan aktivitas ibadah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, sebagaimana biasa kita melanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Syuja pertemuan ke-73, masih terkait dengan pembahasan kitabun nikah. Di pertemuan yang lalu kita telah bacakan perkataan Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu taala, di mana beliau berkata bahwa orang yang paling berhak menjadi wali yang pertama adalah al-ab, yaitu ayah. Tsummal jaddu abul ab. Kemudian kakek yang merupakan ayah dari ayah. Kemudian adalah al-akh lil ab wal um. Saudara kandung laki-laki, seayah dan seibu, itu bisa dijadikan sebagai wali. Seorang wanita punya saudara kandung, seayah, seibu, maka dia bisa menjadi wali. Yang selanjutnya adalah al-akh lil-ab, saudara kandung sebapak. Ini pun bisa dijadikan sebagai wali. Jadi mereka satu bapak. Ini bisa dijadikan sebagai wali. Lalu ibnul akh lil ab wal um, anak dari saudara kandung laki-laki. Jadi seorang wanita memiliki kakak atau adik laki-laki, dan kakak atau adik ini memiliki anak laki-laki, itu bisa menjadi wali. Kemudian ibnul akh lil ab, anak dari saudara laki-laki sebapak, atau bahasa kita biasa kita katakan keponakan. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, atau saudara laki-laki seayah, itu bisa dijadikan sebagai wali. Kemudian al-am, yaitu paman, ibnuhu, anak paman, ya. Ala hadza at-tartib, sesuai dengan tartib ini. Adapun apabila seseorang tidak memiliki wali, ada maka dijelaskan oleh beliau al-hakim, yang menjadi walinya adalah hakim. Kalau di kita tentunya ada lembaga atau apa yang disebut dengan KUA, kantor urusan agama. Ya, dalam hadis disebutkan riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi, as-sultanu waliyyu man la waliya lahu. Sultan, ya, hakim adalah wali bagi orang-orang yang tidak memiliki wali. Kemudian Al-Qadi Abi Syuja rahimahullah berkata, wala yajuz, tidak boleh, an yusarriha bi khitbati mu'taddah, tidak boleh seorang laki-laki menyatakan lamaran kepada seorang wanita yang berada di masa iddah. Jadi wanita memiliki masa iddah, baik masa iddah dikarenakan dia dicerai, atau dikarenakan dia ditinggal mati misalnya, kan 4 bulan 10 hari, itu tidak boleh seorang laki-laki menyatakan khitbah atau lamaran kepada seorang wanita mu'taddah yang sedang dalam kondisi iddah. Wa yajuzu an yu'arridha laha. Walaupun boleh kalau dalam bentuk sindiran atau isyarat-isyarat. Tapi kalau sharih, ya, pernyataan jelas itu tidak boleh. Tetapi kalau itu berupa sindiran atau isyarat, maka itu diperbolehkan. Wa yankihaha ba'dan qidha'i iddatiha. Maka kalau dia di masa iddah itu memberikan isyarat atau sindiran, itu boleh-boleh saja. Tapi dengan syarat dinikahinya adalah setelah selesainya masa iddah. Ya, selesainya masa iddah. Hal ini ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 235. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah katakan, "Wala junaha 'alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisaa'." Dan tidak ada dosa atas kalian, ya, fima arradtum bihi min khitbatin nisaa', dari apa-apa yang kalian isyaratkan atau dari sindiran-sindiran kalian, min khitbatin nisa, dari melamar wanita, artinya berupa sindiran-sindiran, ya, tidak boleh berupa tasrih, yaitu pernyataan yang jelas bahwa dia melamar seorang wanita yang masih di masa iddah. Biarkan biar masa iddahnya selesai. Kemudian Al-Qadi Abi Syuja' berkata, "Wan nisa'u 'ala dharbaini." Wanita, ya, wanita, kalau kita kaitkan wanita dengan pernikahan, maka dia terbagi menjadi dua. Ada thayyibat, ada abkar. Ada janda dan ada abkar, gadis, perawan. Ya. Tentunya ada sedikit perbedaan di antara kedua golongan ini, antara thayyibat dengan abkar. Fal bikru, adapun seorang gadis, ya, yajuzu lil ab, maka bapak boleh, begitupun kakek boleh, ijbaruha, memaksa seorang gadis ala nikah, untuk menikah. Memaksa seorang gadis untuk menikah. Coba kita lihat penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Beliau katakan di sini, makna ijbariha, adapun yang dimaksud dengan memaksa di dalam perkataan Al-Qadi Abi Syuja', annahu yuzawwijuha bighairi idzniha wala ridhaha, yaitu menikahkan wanita tersebut tanpa izin dan tanpa ridho wanita tersebut. Walau min ghairi kuf'in, walaupun bukan dengan yang sekufu. Wa yushtaratu fi dhalik, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya, coba kita lihat. An la yakuna bainaha wa bainal wali adawatun zahirah. Kapan hal ini diperbolehkan? Kalau tidak ada permusuhan yang jelas antara wali dengan wanita tersebut. Kalau ada permusuhan, ada maksud-maksud mencelakakan, maka tidak boleh. Ya, disyaratkan tidak boleh ada adawah zahirah, permusuhan yang nampak antara wali dengan wanita tersebut atau dengan gadis tersebut. Wa an la yakuna bainaha wa bainaz zauj adawah mutlaqan walau kanat batinah. Syarat yang kedua, tidak boleh ada permusuhan sama sekali antara wanita tersebut dengan calon suaminya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh ada karena ini mencelakakan, kalau begitu mencelakakan. Wa ayyakuna zauj musiran bihalil mahr. dan disyaratkan bahwa laki-laki itu dia memiliki kelapangan, artinya memiliki mahar yang harus dibayarkan. Yang selanjutnya ayyakunal mahru min naqdil balad wa bi mahril mithl. Maharnya haruslah menggunakan naqdil balad, yaitu mata uang yang ada di negeri tersebut, dan juga harus dengan mahar yang umum. Tidak boleh maharnya mahar yang rendah, tetapi mahar yang umum. Umumnya wanita di negeri itu berapa maharnya? Maka dalam kondisi ini, apabila syarat terpenuhi, bisa saja seorang gadis dinikahkan tanpa persetujuannya. Walaupun tentunya seandainya kita mengambil persetujuan, itu tentunya jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Sebagaimana nanti akan kita baca hadis-hadis terkait dengan permasalahan tersebut. Ya, dan itu akan menjadikan hak-hak wanita terpenuhi. Ya, karena sebagaimana seorang laki-laki ingin memilih, begitu pun wanita, mereka ingin memilih. Dan sebagaimana laki-laki ingin melihat calon istrinya, begitu pun wanita, mereka ingin melihat calon istri, calon suami mereka. Ya. Lalu dikatakan di sini, وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَحَادِثِ. Adapun yang menjadi dalil hal tersebut adalah hadis. Di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha saat usia beliau 6 tahun. 6 tahun dinikahi. Wa adkhalat alaihi wa hiya bintu tis. Walaupun Nabi mencampurinya ketika usia 9 tahun. Ya, usia balig, usia di mana seorang wanita sudah haid, ya. Wa makatha indahu tis'an, dan beliau mulai tinggal bersama Ummul Mukminin Aisyah ketika usianya sudah 9 tahun. Tentunya karakteristik bangsa Arab kalau kita lihat itu cenderung lebih fisiknya lebih besar. Dan berbeda ya antara orang zaman dulu dengan zaman sekarang. Ya. Artinya dari sisi fisik, dari sisi lingkungan di mana mereka hidup, masing-masing daerah tentunya memiliki urf, yaitu kebiasaan. Tapi dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa bisa saja seorang wali menikahkan anaknya yang gadis dengan seorang laki-laki biduni izniha, tanpa ada izin. Tentunya dengan syarat. Tidak ada permusuhan antara wali dengan gadis tersebut. Tidak ada indikasi permusuhan antara si anak wanita dengan calon suaminya. Suaminya harus memiliki mahar. Lalu disyaratkan harus menggunakan naqdul balad, yaitu mata uang yang dipakai di satu negeri. Dan juga harus mahrul mithl. Maharnya harus mahar yang umum. Tidak boleh mahar yang terlalu rendah sehingga wanita ini terzalimi. Mengomentari hadis ini, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, dalam syarah Sahih Muslim, apa kata Nawawi? Kata Imam An-Nawawi, Hadha sarihun fi jawazi tazwijil ab al-bikr as-saghirah bi ghairi idniha. Hadis ini dengan jelas, kata Imam An-Nawawi, menunjukkan kepada kita bolehnya seorang wali menikahkan anak perempuannya yang masih kecil tanpa meminta izin kepadanya. Li'annahu la idzna laha, dan hukum asalnya anak kecil tidak diminta izin kepadanya. Wal jaddu kal abi indana, kata Imam Nawawi, kakek memiliki hukum yang sama dengan bapak. Maksudnya sebagaimana bapak bisa melakukan itu, kakek pun bisa. Lalu dikatakan di sini Imam Nawawi berkata, wa ajma'al muslimun, umat Islam sepakat, ala jawazi tazwijihi, bolehnya seorang wali menikahkan anak gadisnya as-saghir yang masih kecil berdasarkan hadis ini. Wa idza balagat, dan apabila anak itu nanti dewasa sudah balig, fala khiyara laha fi faskhihi, maka si wanita itu tidak memiliki hak khiyar untuk membatalkan akad tersebut. Artinya ya dia sudah resmi menjadi suami. Tentunya tidak sejak kecil, tetapi ketika sampai di usia balik, walaupun dinikahinya di usia 6 tahun, tetapi satu rumah dan dicampuri ketika sudah balik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Profesor Dr. Mustafa Deep menjelaskan kepada kita, menambahkan penjelasan dari Al-Qadi Abi Syuja', beliau katakan, wa yundabul isti'dzan isti'dzanul biqr idza kanat balighah. Adapun apabila wanita yang hendak dinikahkan itu sudah balighah, sudah dewasa, maka disunnahkan para wali meminta izin kepada mereka, ya, berdasarkan riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ats-thayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha." Seorang janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan walinya. Artinya tidak boleh sembarangan kita menikahkan mereka, tetapi harus meminta musyawarah dengan mereka. Wal bikru tusta'mar wa fi riwayatin tusta'dzan fi nafsiha. Adapun seorang gadis, maka kita meminta izin kepadanya, ya. Wa idznuha sumatuha. Adapun seorang wanita gadis mengizinkan, artinya menyetujui lamaran seorang laki-laki adalah dengan cara diam. Artinya ketika diam, maka itu pertanda dia setuju. Lalu dikatakan di sini, yang dimaksud dengan seorang janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan walinya, kata beliau, an ragbatiha aw rafdiha. Artinya dia lebih punya hak yang lebih besar untuk memutuskan apakah menerima atau menolak. Beda dengan gadis, ya, lebih kuat di sisi wali, ya, lebih kuat di sisi walinya. Begitupun diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la tunkahul ayyimu hatta tustamar. Tidak boleh seorang janda dinikahi kecuali setelah kita bermusyawarah kepadanya. Artinya tidak boleh langsung dipaksa, tidak bisa, ya. Dan tidak boleh seorang gadis, ya, kita nikahi kecuali kita sudah minta izin kepadanya. Lalu dikatakan, ya Rasulullah, wa kaifa idznuha? Bagaimana seorang gadis kita tahu bahwa dia sudah mengizinkan? Intaskut, kalau dia diam berarti dia sudah mengizinkan. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat dikatakan, istidzanu thayyib fin nikah bin nutq. Izinnya seorang janda itu dengan ucapan. Ya. Adapun seorang biker atau gadis bisukut, yaitu dengan diam. Diamnya berarti apa? Persetujuan. Lalu dikatakan di sini, wa thayyibu, adapun seorang janda, la yajuzu, tidak boleh, tazwijuha, kita menikahkan wanita tersebut, illa, kecuali, ba'da bulugiha wa idzniha, kecuali setelah dia sampai berita, ya, sampai berita tentang pernikahan tersebut, dan dia sudah mengizinkan. Hal ini berdasarkan riwayat, ya, riwayatnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Ya, dikatakan dari Khansa bintu Khidham Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha, anna abaha zawwajaha wa hiya thayyib. Ya, bahwa Khansa bercerita bahwasanya bapaknya menikahkan dia, ya, dan dia adalah seorang janda. Maka dia tidak suka dengan hal itu. Fa'atat Rasulullah, maka dia mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faradda nikahuhu, maka Nabi batalkan nikahnya. Ya, Nabi batalkan apa nikahnya. Baik, ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qadi Abi Syuja' akan menjelaskan kepada kita pasal yang lain, yaitu pasal tentang wal muharramatu bin nas arba'a asyarah. Asyrata, arba'a asyrata. Mahram atau wanita-wanita yang haram dinikahi bin nas berdasarkan ayat Al-Quran ada 14. Ya, itu ada di surah An-Nisa ayat 22-23. Jadi wanita-wanita yang haram dinikahi ada 14. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 22-23. Ya. Dan dari apa namanya, dari 14 ini terbagi kepada beberapa jenis. Jadi dari 14 orang ini terbagi lagi beberapa jenis. Yang pertama adalah Sab'un bin Nasab. Ada 7 orang yang haram dinikahi disebabkan pertalian nasab atau disebabkan hubungan nasab. Siapa mereka? Yang pertama al-um wa in alat. Al-um wa in alat, yaitu istri dan keatasnya. Keatasnya berarti ibu dan lain sebagainya. Itu tidak boleh dinikahi oleh seseorang. Ya, jadi tidak boleh menikahi ibunya atau menikahi neneknya atau menikahi neneknya lagi, tidak boleh. Ya, itu yang pertama. Dan ini kaitannya dengan nasab. Yang kedua adalah wal bintu wa insafalat. Bintu, anak perempuan walaupun turun. Turun itu berarti cucu perempuan lagi terus, itu tidak boleh dinikahi. Kalau masih ada kaitannya dengan al bintu anak, itu tidak boleh dinikahi. Yang ketiga adalah al-ukht, artinya saudari perempuan. Laki-laki tidak boleh menikahi saudari perempuannya. Yang keempat adalah yang selanjutnya al-ammah, bibi dari ayah. Dalam bahasa Arab kalau dari ayah ammah, tapi kalau dari ibu khalah. Kalau kita di bahasa Indonesia tidak dibedakan ya. Kalau di kita ya bibi. Mau dari ayah atau dari apa namanya ibu. Kalau di beberapa daerah di Sumatera Utara ya, di Mandailing itu dibedakan antara panggilan untuk bibi dari ayah atau bibi dari ibu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan, bibi saja, mau dari ayah mau dari ibu. Dan dalam bahasa Arab dibedakan. Dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau dari ayah berarti ammah. Tapi kalau dari ibu, bibi dari ibu, khalah. Ya. Itu keduanya haram untuk dinikahi. Yang selanjutnya adalah bintul akh. Bintul akh. Yang haram dinikahi adalah bintu, anak perempuan al-akh, saudara. Atau bahasa kitanya keponakan. Jadi kalau saya punya saudara laki-laki, ya, kemudian saudara laki-laki saya punya anak perempuan, apakah saya boleh menikahinya? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Yang terakhir adalah bintul ukht. Bintul ukht. Apa itu bintul ukht? Anak-anak perempuan dari saudara perempuan. Saya punya adik perempuan. Lalu adik perempuan saya punya anak perempuan. Saya tidak boleh menikahinya. Keponakan bahasa kitanya ya. Itu 7 orang yang haram dinikahi dari jalur nasab. Dan ada 2 orang yang haram dinikahi dari jalur rodo'ah. Ar-rodo'ah, menyusui. Yang pertama adalah al-ummu al-murdi'ah, yaitu ibu yang menyusui kita. Kalau saya disusui atau seseorang disusui oleh seorang wanita, maka wanita itu menjadi ibunya. Yang kedua adalah al-ukhtu minar-rodo'ah, yaitu saudari sesusuan, itu pun tidak boleh kita menikahinya. Dan ada 4 orang yang haram dinikahi bil musaharah, dikarenakan besan, ya besan. Jadi ada nasab, ada susu, ada besan. Kalau besan dikatakan di sini, yang pertama ummu zaujah, ibunya istri kita, itu enggak boleh kita nikahi ibunya istri kita. Bahasa kitanya apa? Mertua. Ya, mertua itu tidak boleh dinikahi. Ya. Yang kedua adalah ar-rabibatu idza dakhala bil um. Anak tiri perempuan, kalau seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang punya anak perempuan dan dia sudah mencampuri ibunya, maka haramlah anak perempuan itu untuk ayah sambungnya. Ya, jelas ya. Yang kedua. Yang ketiga adalah zaujatul ab. Istrinya bapak. Istrinya bapak. Bukan ibunya dia. Ya, bapaknya menikah lagi dengan wanita yang lain. Namanya istri bapak. Itu pun tidak boleh dinikahi oleh seseorang, ya. Yang selanjutnya adalah zaujatul ibn. Istrinya anak. Kalau kita apa nyebutnya itu? Mantu. Mantu. Saya punya anak, lalu anak saya menikah dengan seorang wanita. Itu menantu saya. Ya, dan saya tidak boleh menikahinya. Ya. Baik. Ini semua ada di apa namanya? Di surah apa tadi? An-Nisa ayat 22 23. Dan ada satu orang min jihatil jama'. Dilarang kalau dikumpulkan, artinya kalau tidak dikumpulkan boleh. Dilarang kalau dikumpulkan, apa itu? Wahia ukhtuz zaujah, saudari istri kita. Jadi kalau kita punya istri, istri kita punya saudari perempuan, itu tidak boleh kita istilahnya apa, ta'addud, poligami dengan menikahi adiknya atau kakaknya, tidak bisa. Tapi kalau seandainya misalnya meninggal salah satunya, misalnya istri meninggal, maka adiknya boleh kita nikahi. Tapi digabungkan itu tidak diperbolehkan. Ya. Lalu dikatakan di sini, wala yujma' bainal mar'ati wa ammat wala yujma' bainal mar'ah wa ammatuha wala bainal mar'ah wa khalatiha. Ya, tidak boleh menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya. Artinya laki-laki tidak boleh dia menikahi seorang wanita, lalu dia nikahi lagi bibinya. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh menggabungkan seorang wanita dengan bibinya. Baik bibi dari ayah ataupun bibi dari ibu. Yang terakhir dikatakan di sini, wa yuhram minar radha ma yuhram minan nasab. Diharamkan disebabkan susuan, apa-apa yang diharamkan disebabkan nasab, ya. Baik, ma'asyiral muslimin, ini barangkali yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi enggak ada hasilnya. Hingga akhirnya silakan, Mas. Ya, sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maksimum, mesinnya pengusaha sukses. Assalamualaikum, teman-teman. Di Niaga TV ada acara baru buat kita loh. Ikutan yuk, belajar bahasa Arab untuk anak. Bersama Kak Abu Ubaidillah.

Pertanyaan yang kedua, kalau anak, kalau ada anak lahir di luar nikah, kan tidak boleh dibinkan kepada bapaknya. Tapi kalau misalnya orang tua anak ini tidak tahu ilmunya, apakah boleh kita memberitahukan kalau itu tidak boleh dibinkan kepada bapaknya? Kalau misalnya dia bilang dalilnya apa? Ya dalilnya kita sampaikan hadis ya. Ya ada hadis yang kaitannya dengan hal itu ya. Hadisnya berbunyi al-akhir lil firas atau apa, saya lupa hadisnya, ada hadisnya. Ya tinggal kita sampaikan saja hadisnya, walaupun masalah ini memang masalah yang diperdebatkan. Jadi kalau hanya sekedar dalil yang dicari mudah, apalagi sekarang kita zaman teknologi, cukup kita apa namanya klik di Google akan keluar fatwa-fatwa MUI dan lain sebagainya. Kalau memang yang diperlukan adalah dalil, ya kalau diperlukan dalil ya mudah, tinggal cari, ambil handphone, yang penting ada koneksi internet, ya kita dengan mudah bisa mendapatkannya. Mudah-mudahan nanti akan kita bahas ya pembahasan tersebut. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa sajakah yang bisa menikahkan seorang janda sebagai walinya? Maksudnya bagaimana ini? Siapa sajakah yang bisa menikahkan seorang janda sebagai walinya? Ya walinya yang tadi kita sebutkan, ayah ke atas itu walinya. Ayah ke atas maksudnya di atasnya ayah, kakek itu boleh. Di atasnya kakek, kakek lagi boleh. Atau yang kedua adalah saudara kandungnya, seayah seibu atau saudara sebapak. Lalu anak saudara kandung, anak saudara sebapak, kemudian paman. Apakah boleh janda menikahkan dirinya sendiri? Tidak boleh. Berdasarkan hadis Nabi, la nikaha illa biwali wa syahidai adlin. Tidak boleh menikah tanpa wali dan tanpa dua orang saksi yang adil. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dari siapa, di mana Ibu? Nanya dari Pandeglang, dari Umi Aab. Baik, silakan Ibu. Ya Ustaz. Soal salat witir. Baik. Itu dikerjakan 3 rakaat atau sampai 11, itu baca suratnya berapa kali Ustaz? Bagaimana Ibu, dikerjakan 3 rakaat baca suratnya berapa kali? Kalau kita mengerjakan 3 rakaat sampai 11 rakaat gitu ya Ustaz ya. Ha? Baca suratnya itu berapa kali? Jadi Ibu sholat 11 rakaat. Ya kalau kita ngerjakannya 11 atau 3 rakaat itu paling sedikit gitu ya. Iya. Baca di setiap rakaat baca surat Ibu. Oh, bisa ya. Ada ya surat-suratnya Ustaz. Apakah ada surat khusus? Ya, salat witir itu. Disebutkan bahwa di rakaat yang terakhir membaca al-ikhlas. Kalau tiga rakaat itu rakaat yang pertama membaca dalam riwayat subbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua membaca al-kafirun, rakaat yang ketiga adalah membaca al-ikhlas. Dalam riwayat membaca al-ikhlas, al-falak dan an-nas. Ya. Baik. Boleh satu lagi Ustaz? Silakan Ibu. Itu kalau kita kan dalam sujud katanya boleh ya berdoa. Iya, diperintahkan berdoa. Itu sujud terakhir atau sebelum salam Ustaz ya? Allah alam bisawab, hadisnya umum, tidak, yang saya tahu tidak ada penyebutan kata terakhir. Ya Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah berdoa. Allah alam bisawab. Oh iya. Itu boleh kalau udah berdoa gitu, udah sholatnya, boleh berdoa lagi Ustaz. Setelah sholat berdoa? Iya. Berdoa saja, tidak masalah. Iya. Nah itu saja Ustaz. Baik. Terima kasih. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun waktu yang paling utama berdoa itu adalah antara azan dan iqamah, itu satu. Yang kedua, ketika sujud, itu dua. Yang ketiga, sebelum salam, itu tiga waktu yang bagus sekali untuk berdoa berdasarkan hadis-hadis Nabi. Allah alam bissawab. Pertanyaan, bolehkah janda menikah lagi tanpa wali? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Rasulullah bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak boleh nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Hanya saja janda itu ahakku binafsiha min waliha. Dia lebih berhak atas dirinya dibandingkan walinya. Artinya dia boleh menolak atau menerima. Ya, sebagaimana hadis sudah kita bacakan tadi, ada seorang janda datang kepada Nabi berkata, ya Rasulullah, aku dipaksa menikah dan aku tidak mau. Maka Nabi membatalkan pernikahan tersebut. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Hasan Jani, Ustaz. Suara Bapak tolong dikeraskan, Pak. Dengan Hasan Jani, Ustaz. Hasan Jani. Silakan, Bapak. Ustaz, saya mau bertanya tentang seputar tohaf ataupun kaidah-kaidah bersuci. Jadi saya ada studi kasus, Ustaz, yang di kehidupan saya. Iya. Setiap hari saya ini tidur, Ustaz. Lalu saya mendapati celana saya basah dan celana dalam saya basah. Saya yakini itu adalah kencing, Ustaz. Lalu saya pergi ke kamar mandi, saya sudah yakin itu kencing. Lalu saya ke kafarahnya, saya melakukan kasur saya diangkat untuk mau dibersihkan. Kemudian setelahnya saya hendak cuci, Ustaz. Yang saya tanyakan, di situ ada sebuah keraguan-raguan yang saya hadapi dengan hebat, Ustaz. Itu ada sebuah alat ataupun remote yang berada di sejajar dengan istilahnya celana saya pada saat itu, Ustaz. Lalu saya mencoba menyingkirkan remote tersebut. Qadar Allah, remote tersebut sudah terpakai duluan oleh saudara saya, Ustaz. Sehingga terjadi cekcok. Nah, ini kenapa kok diambil duluan, kan sudah saya yang sudah dipakai apa, Pak? Maaf. Apa? Yang sudah dipakai oleh saudara apa? Remote. Remote TV? Iya, maksudnya itu kan berada di sebelahnya saya waktu kejadian kencing itu, Ustaz. Baik. Nah, yang kemudian saya cek-cek, itu kenapa kok dipakai sudah disisihkan. Nah, kebetulan saya untuk menghindari waspada saya berpikiran, apakah, soalnya saya tidak meyakini, saya berpikiran, kan saya tidak tahu apakah remote ini terkena oleh kemaluan saya pada saat tidur ataupun tidak. Saya hanya ragu-ragu, Ustaz. Soalnya saya berpikiran kalau ini dipegang oleh saudara saya, berarti semua yang disentuh pada saat itu menjadi Ustaz yang terkena remote tersebut. Yang saya tanyakan, apakah yang pertama, apakah jika saya tidak tahu ataupun tidak ragu-ragu tentang kesucian remote tersebut, Ustaz, yang terkena pada saat tidur, apakah itu bagaimana hukumnya? Yang kedua, apakah itu dimaafkan, Ustaz? Lalu jika tidak, bagaimana cara saya menanggulanginya, Ustaz? Baik. Ustaz. Baik, Bapak. Jadi ada pembahasan di kalangan, di dalam kitab-kitab fikih ya, kaitan dengan kain. Jadi kalau kita berjalan di tempat yang becek, atau ada di beberapa tempat rumahnya tinggi-tinggi. Kalau kita datang ke Jakarta, ke pemukiman padat penduduk, itu rumahnya tinggi-tinggi. Terkadang kita masuk ke gang-gang itu, ada air yang menetes dari pembuangan. Ya. Apakah kita harus mengganti baju kita dikarenakan keraguan? Ya, keraguan bahwa ada kemungkinan itu najis. Kata para ulama, al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dibatalkan dengan keraguan. Al-yakin la yazulu bisyak. Ya. Hukum asalnya kalau kita yakin, itu tidak bisa, sesuatu yang yakin tidak bisa dibatalkan dengan keraguan. Ya. Artinya semua alat yang ada di sekitar kita hukum asalnya suci. Adapun muncul keraguan bahwa itu najis, keraguan itu tidak bisa membatalkan keyakinan. Kapan keyakinan itu batal? Ketika keyakinan datang keyakinan yang baru. Makanya kan Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, inni wajadtu syai'an fi batni. Aku mendapatkan sesuatu dalam perutku ketika aku sholat. Lalu apa kata Nabi? Artinya dia ragu apakah sholatnya sah atau tidak. Maka Nabi berkata, kata Nabi, la tansarif, jangan kau batalkan sholatmu hatta tasma'a sautan au tajida rihan, sampai engkau mendengar bunyi suara kentut atau engkau mendapatkan bau. Di sini para ulama membuat kaidah yang berkata al yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh dibatalkan oleh sekedar keraguan. Dan saya khawatir jadi terjatuh ke dalam was-was. Oleh karenanya kalau memang apa namanya remote itu Bapak yakin sudah terkena najis, lalu dia sudah kering, lalu Bapak letakkan di atas meja, apakah mejanya jadi najis juga? Tidak. Kalau memang yakin itu terkena najis, ya tinggal dibersihkan saja. Dibersihkan dengan cara kain yang basah, misalnya dilap seperti itu, ya, bagaimana agar baunya hilang. Dan tentunya kalau kena air kencing, baunya tidak akan hilang. Ya, bau apa namanya, bau pesing misalnya, ya. Tapi kalau tidak ada bau, ya kembalikan ke hukum asal bahwa dia suci. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Ahmad di Pasaman, Bapak Sumatera Padang. Masya Allah. Silahkan Bapak Ahmad. Bapak, bagaimana kita Bapak menanggapinya? Ada ustaz kita Bapak, satu dia sebelum ada pengajian, dia itu merokok. Setiap itu kan kita ada jemaah yang bertanya, itu masalah pengajian Rasulullah, masalah pengajian kemala meninggal. Baik. Yang meninggal, Ustaz. Katanya kalau ditanya itu orang banyak membid'ahkan katanya. Jadi sementara guru pengajian di sini Ustaz, dia sendiri. Jadi katanya kalau seandainya begitu kembali kepada zaman Rasulullah berarti tidak boleh katanya dipakai Ustaz seperti sepeda motor. Lebih baik kita pakai unta katanya. Itu alasan dia kepada jemaah Ustaz. Bagaimana kita menanggapinya Ustaz? Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ustadz sebelum mengisi pengajian merokok dulu. Ini tentunya lebih ke masalah adab ya, tidak semestinya begitu. Bagaimana Anda seorang panutan merokok sebelum mengisi pengajian? Harusnya seorang ustadz itu adalah qudwah, teladan, contoh untuk masyarakat. Karena masyarakat menganggap bahwa ustadz itu orang yang berilmu, orang yang memberikan gambaran bagaimana syariat itu dijalankan, ya, dan rokok taruhlah kita anggap itu perdebatan, tapi perdebatannya bukan antara haram dan mubah, perdebatannya adalah antara haram dan makruh. Taruhlah kita anggap makruh, ya, seandainya kita anggap makruh, makruh itu kan dibenci oleh Allah. Bagaimana Anda melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah di rumah Allah? Ada orang melakukan sesuatu yang saya benci di rumah saya usir. Saya tidak suka dengan perbuatan itu. Lalu dia lakukan di rumah saya, berarti dia menantang saya. Kan begitu. Saya tidak suka. Lalu orang datang ke rumah saya sengaja menampilkan itu di hadapan saya. Dan saya enggak suka. Apakah saya akan marah? Marah. Itu kalau dikatakan makruh. Makruh itu dibenci oleh Allah. Makruh itu sesuatu yang kalau ditinggalkan berpahala, ya, dikerjakan tidak berdosa. Begitu definisinya. Walaupun pendapat yang paling kuat, ya, kalau kita lihat fatwa-fatwa para ulama baik di Mesir, di Timur Tengah, di banyak negara-negara Islam, itu memfatwakan bukan makruh. Karena mengatakan rokok adalah makruh itu dengan dasar disamakan dengan bawang, bau bawang. Padahal rokok tidak hanya menimbulkan bau, tetapi rokok di dalamnya ada sifat tabdzir, mubazir, di dalamnya ada sifat ilqaun nafs ilal halak, di dalamnya ada sifat menjatuhkan orang lain, menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Allah berfirman, wala tulku biaidikum ila tahluka. Jangan kau biarkan dirimu jatuh ke dalam kebinasaan. Dan ketika pemerintah mensyaratkan di bungkus rokok itu ada tulisan rokok membunuhmu, itu bukan kalimat menakut-nakuti. Orang yang berakal itu sepakat mengatakan itu adalah kenyataan. Ya, kenyataan. Bukan menakut-nakuti supaya anak-anak tidak mau merokok. Bukan sama sekali. Itu kenyataan. Ya, itu kenyataan. Semua dokter sepakat akan hal itu. Tidak ada dokter yang mengatakan itu baik. Dan cukuplah bahwa rokok itu buruk, kita tidak rela anak kita merokok. Kalau itu baik, kita akan berikan kepada anak kita nih merokok. Tapi karena itu buruk, kita katakan jangan, tidak boleh. Ya. Belum lagi menurut para dokter, ya, bahwa perokok pasif itu lebih terancam daripada perokok aktif. Ya, seperti ada seorang tokoh masyarakat itu ya, di juru bicara BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, beliau bukan perokok. Tetapi karena di komunitas perokok sakit, singkat cerita meninggal, kanker apa paru-paru. Artinya perokok pasif lebih terancam daripada perokok aktif. Sudah membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, lalu dipertontonkan di masjid, di hadapan jamaah. La haula wa la quwata illa billah. Itu tidak pantas menurut saya ya. Tidak pantas seperti itu. Lalu dia berkata bahwa kenapa kita suka membid'ah-bid'ahkan sesuatu? Tidak ada yang membid'ahkan. Tapi Rasul memperingatkan kita dari bid'ah. Oh, nanti kalau kita bid'ahkan semuanya bid'ah, motor, mobil, handphone, enggak seperti itu. Itu berangkat dari ketidakpahaman terhadap apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Terhadap apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada larangan melakukan kebid'ahan. Misalnya di akhir surat apa itu? Allah berfirman. Surat Al-Haqqah ya. Allah katakan, walau taqawwala alayna ba'dal aqawil la'akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin. Seandainya mereka taqawwala, membuat ucapan-ucapan yang tidak benar. Seandainya Muhammad itu membuat perkataan-perkataan yang tidak ada dasarnya dari Allah, maka akan kami putus urat nadinya, akan kami hukum dia. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan kepada mereka syariat agama yang tidak kami izinkan? Jadi bid'ah itu dalam syariat agama. Dalam hadis Rasulullah bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan perkara yang baru dalam urusan agama, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Urusan agama. Adapun masalah dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum a'lam bi umurid dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Urusan dunia silahkan. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Dapatkan, kejar apa-apa yang dijanjikan dari kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah engkau melupakan bagianmu di dunia. Hukum asalnya tidak masalah. Selama mubah, silahkan kita pakai handphone, pakai motor, tidak masalah. Itu bukan bid'ah. Karena bid'ah itu adalah mengadakan amalan-amalan yang baru di dalam agama. Ya, hal-hal yang baru dalam agama, padahal agama ini sudah sempurna, lalu ditambahkan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tidak pernah diajarkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tentunya ini tercela. Ya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat dari pesan singkat, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Bolehkah kakak ipar perempuan tidak memakai kerudung di depan adik ipar laki-laki? Ya, kakak ipar tidak boleh ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Saya punya adik. Adik saya punya istri. Apakah istrinya boleh menampakkan auratnya di hadapan saya? Enggak boleh. Ya, tidak. tidak boleh, ya, dia tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan saya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Hamba Allah, bagaimana kalau seorang berbuat salah sampai melahirkan tapi tidak mengulangi nikahnya sampai anaknya yang kedua lahir? Maksudnya bagaimana ini? Kita ulang. Bagaimana dari hamba Allah, bagaimana kalau seorang berbuat salah, artinya dia terjatuh ke dalam perzinahan sampai melahirkan, ya, tapi tidak mengulangi nikahnya sampai anaknya yang kedua? Mengulangi nikah artinya mereka sudah menikah, ya. Kalau kita baca pendapat para ulama, dan itu yang dipakai di Indonesia, di KHI, kompilasi hukum Islam, dikatakan kalau seorang laki-laki berzinah dengan seorang wanita lalu melahirkan atau hamil, bolehkah laki-laki itu menikahi wanita yang dia ajak berzinah? Kata para ulama di negeri kita, yang dipilih pendapatnya di negeri kita, tidak masalah menikahi wanita yang sedang hamil itu, dengan syarat keduanya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu mereka menikah. Setelah mereka menikah, apakah wajib diulang pernikahannya? Tidak wajib diulang. Itu yang dipakai di negeri kita. Ya, fatwa yang dipakai di negeri kita, yang dicantumkan di dalam KHI, kompilasi hukum Islam, itu tidak wajib mengulang akad nikah. Ya, walaupun pernikahannya dilakukan saat dalam kondisi wanita yang dia zinahi itu sedang hamil. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bolehkah seorang perawan menolak dinikahkan oleh ayahnya dengan laki-laki pilihan ayahnya? Jazakumullahu khairan. Wallahualam bisawab, ya. Tentunya seorang wanita, kata Nabi, diminta izin. Dan kalimat diminta izin menunjukkan bahwa dia boleh setuju, boleh tidak setuju. Kalimat diminta izin artinya dia boleh setuju, boleh tidak setuju. Walaupun para ulama nanti berdebat apakah meminta izin itu wajib atau tidak. Di mazhab Imam Syafi'i, yundab, sunnah. Ya, sunnah. Tapi dalam beberapa riwayat, Nabi membatalkan pernikahan wanita yang tidak mau dengan laki-laki tersebut. Ya, walaupun ya, kaidahnya dalam agama kita, hadisnya berkata, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridho agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Kalau tidak, akan terjadi fitnah yang besar. Hal ini pernah ditanyakan kepada seorang ulama. Saya pernah mendengar fatwa beliau, Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan. Beliau ditanya, wahai Syekh, apabila seorang wanita didatangi oleh seorang laki-laki yang saleh, yang akhlaknya bagus, tapi dia tidak suka, tidak ada rasa suka, bolehkah dia menolak? Beliau katakan, boleh. Ya, boleh, tidak masalah dia menolak. Ya, karena ya, pernikahan itu adalah keinginan. Dia suka, dia ridho, dia mau. Ya, dan maunya itu dengan diam. Kalau dia diam, berarti dia mau. Tapi, apakah dia boleh menolak? Allah alam bisa, boleh menolak. Ya, boleh menolak. Karena pernikahan itu ibadah yang paling lama. Ya, ibadah yang paling lama. Tetapi hendaknya seorang wanita menjadikan agama dan akhlak calon suaminya sebagai ukuran tertinggi. Ya, ukuran tertinggi. Agama dan akhlak itu ukuran. Adapun yang lain-lain itu penyempurna saja. Kalau ada, alhamdulillah. Kalaupun tidak ada, paling minimal dia sudah memenuhi standar-standar minimal. Ya, saya rasa ya kita terima. Artinya dia, alhamdulillah, sudah bekerja, dia pun misalnya kita suka dengan penampilan dia, dan saya rasa ya sudah, diterima saja. Artinya para ulama mengatakan tidak masalah seorang wanita tidak menerima lamaran seorang laki-laki, walaupun ya hendaknya apalagi ada kaitan dengan orang tua, ya dibicarakan dengan cara yang baik, ya dibicarakan dengan cara yang baik. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketujuh terakhir, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Sampai manakah batas aurat laki-laki? Aurat laki-laki, ya, di hadapan wanita yang bukan mahramnya itu dari pusar ke lutut. Ya, pusar ke lutut itu aurat. Pusar ke bawah, lutut ke atas itu aurat. Itu sudah kita bahas di